الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhut fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-18 dari kitab al-mu'amalat, yaitu seputar permasalahan al-ariyah, memberi pinjaman barang kepada orang lain. Dan telah kita sebutkan bahwa al-ariyah termasuk di antara perbuatan kebaikan, al-ihsan, dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tentu butuh kepada orang lain. Oleh karena itu saling memberi pinjaman antara seseorang kepada yang lainnya, tetangganya, adalah merupakan bagian dari mahasin syariat Islamiyah, kebaikan dan keindahan syariat Islam. Dan sebaliknya, bersifat kikir, enggan memberi pinjaman dari barang-barang yang biasanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk saling meminjamkan, maka enggan untuk memberi pinjaman tersebut termasuk di antara sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang tidak sepantasnya seorang muslim memiliki sifat tersebut. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari penyakit kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Lalu berkata al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua dalam bab al-ariyah, syurutuha, syarat-syarat bolehnya memberi pinjaman barang. Yang pertama, ay yakuna al-mu'iru wal-musta'iru ahlan lit-tabarru'i syar'an. Yang meminjamkan, yang memberi pinjaman dan yang meminjam barang tersebut, kedua-duanya adalah seorang yang ahlan lit-tabarru', yang diperbolehkan untuk mengelola hartanya, yang diperbolehkan untuk mendermakan hartanya secara syariat. Ini seorang yang rasyid. Seorang yang rasyid, yang sudah bisa mengelola hartanya, baik dari pihak yang memberi pinjaman atau pihak yang meminjam. Pihak yang meminjam. Yang memberi pinjaman misalnya seorang yang rasyid, yang dia diperbolehkan untuk mendermakan barangnya tersebut atau memperjualbelikan barang itu. Wal ainu al mu'aratu milkan lil mu'ir. Demikian pula barang yang dipinjamkan itu memang miliknya yang meminjamkan. Ketika dia meminjamkan kepada orang lain cangkul misalnya, itu miliknya. Dia meminjamkan kepada orang lain komputer, itu miliknya. Maka tidak diperbolehkan yang bukan miliknya. Misalnya seorang yang mengelola harta anak yatim. Mengelola harta anak yatim. Lalu dia meminjamkan harta tersebut kepada orang lain. Padahal itu bukan miliknya. Itu miliknya anak yatim. Yang dikhawatirkan akan memudaratkan anak yatim tersebut. Maka tidak diperbolehkan. Namun dia seorang yang diperbolehkan berderma atau berjual beli. Kata para ulama, ma sahha bai'uhu sahhat i'aratuh. Apa yang diperbolehkan dia memperjualbelikan, maka sah pula baginya untuk memberi pinjaman. Yang kedua, an takuna ala ainul ma'aratu mubahatan naf'i. Barang yang dipinjamkan itu hukumnya mubah, manfaatnya bisa dimanfaatkan, halal, bukan sesuatu yang mengandung haram. Cangkul, kapak, komputer, atau apa saja. Dipasangin, misalnya. Speaker, dan seterusnya. Yang hukum manfaatnya mubahah. Fala tasihhu al-i'aratu li-ghina'in wa nahwi. Maka tidak sah dan tidak diperbolehkan memberi pinjaman untuk nyanyian dan yang semisalnya. Pinjam speaker untuk apa? Ini ada dangdutan. Ada acara kawinan. Ini nanti digunakan untuk nyanyian. Elektron dan seterusnya. Maka tidak diperbolehkan. Karena itu merupakan bentuk ta'awun halal ismi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wala tasihhu isti'aratu ina'in min zahabin aw fiddah li syurbi fi. Dan tidak boleh, tidak sah meminjam bejana dari emas atau perak untuk minum padanya. Karena tidak diperbolehkan pinjam gelas perak, pinjam piring emas atau piring perak, tidak diperbolehkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum pada bejana emas dan perak. Jangan pula kalian makan pada piring emas dan piring perak. Itu untuk mereka, orang-orang kafir. Dan untuk kalian nanti di akhirah. Maka tidak diperbolehkan. Karena yang demikian diharamkan. Wa kadza sa'iru ma yahrumu al-intifa'u bihi syar'an. Demikian pula yang lain yang diharamkan mengambil manfaat darinya secara syariat. Minjem gitar. Minjem seruling. Minjem alat musik dan yang lainnya. Ini semua tidak diperbolehkan. Yang ketiga, an tabqa al-ainul mu'aratu ba'da al-intifa'i biha. Bahwa barang yang dipinjamkan itu tetap ada. Maka yang tadi kita mengatakan ketika mendefinisikan al-ariyah, yaitu bolehnya seorang mengambil manfaatnya. Manfaatnya saja yang diambil, tapi barangnya tetap ada, utuh. Maka barang dipinjamkan tersebut tetap utuh setelah dia mengambil manfaat darinya. Fa in kanat minal ayan allati tustahlak. Namun apabila dari barang-barang yang habis, yang dihabiskan, kat'am seperti makanan, fala tasihhu i'aratuha, maka tidak boleh meminjamkannya. Pinjam gado-gado, enggak bisa, habis. Hah? Nah. Coba pinjam sabunmu. Pinjam sabun. Ada sabun dipakai. Minta itu. Pinjam sabun, pinjam pasta. Pasta gigi pinjam. Minta itu namanya. Karena itu hilang, habis, ya kan? Nah. Cuman kadang-kadang ya itulah, orang membahasakan minjem, padahal bukan minjem. Kalau sesuatu yang bisa dihabiskan, itu bukan meminjem. Itu meminta. Ketika diberi, maka dia menghibahkan sebagian atau seluruhnya. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ba'dul ahkam al-muta'alliqati biha, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah meminjam ini. Yang pertama, la yajuzu lil musta'ir i'aratul 'aini allati ista'araha. Tidak boleh bagi orang yang meminjam barang lalu dia meminjamkan kepada orang lain barang yang dia pinjam. Nah ini hati-hati. Dia minjem barang dari orang, barang yang dia pinjam dia pinjamkan kepada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dia pinjam komputer kepada si A. Lalu dia memakai. Datang si C, bisa enggak saya pinjam komputer itu? Tidak diperbolehkan. Karena dia statusnya musta'ir, yang meminjam. Dia bukan pemilik. Yang meminjam, tidak diperbolehkan dia pinjamkan lagi kepada yang lain. Li'annahu ghairu malikin laha. Karena dia tidak memiliki. Wa kadza la yajuzu lahu ta'jiruha. Demikian pula tidak diperbolehkan dia menyewakannya. Dia pinjam milik orang, lalu apa yang dia pinjam itu dia sewakan kepada orang lain. Padahal dia tidak memilikinya. Ya. Dia tidak memilikinya. Pinjam rumahmu ya di jalan fulan. Oh iya, berapa lama? Setahun pakai, pinjam. Lalu dia sewakan kepada orang lain. Padahal dia bukan pemiliknya. Illa idza adzina al-maliku fi dzalik, kecuali kalau pemiliknya mengizinkan. Kalau pemilik mengizinkan, tidak mengapa. Karena itu haknya dia. Itu haknya dia. Sehingga ketika dia meminjamkan kepada orang lain setelah mendapatkan izin dari al-malik, pemiliknya, maka dia berstatus sebagai wakil. Yang meminjam ini statusnya sebagai wakil. Karena dia telah mendapatkan izin. Boleh kamu pinjamkan kepada fulan. Boleh kamu sewakan aja barang itu. Maka dia sebagai wakil. Adapun tanpa izin dari pemilik, tidak diperbolehkan. Yang kedua, annah amanatun fi yadil musta'ir. Bahwa barang yang dipinjam tersebut, itu merupakan amanah di tangan yang meminjam. Yajibu ayyuhafidha alaiha. Wajib untuk dia menjaganya. Ini penting peringatan bagi orang-orang yang kadang meminjam sesuatu dari temannya, ya, untuk menjaga barang tersebut. Sebagaimana dia menjaga barangnya sendiri. Memelihara barang tersebut sebagaimana dia memelihara barangnya sendiri. Wa yaruddaha salimah. Lalu dia mengembalikan utuh seperti dia ketika meminjamnya. Maka dia pelihara dengan baik. Pinjam mobil misalnya. Jangan karena bukan mobilnya, akhirnya sudah ugal-ugalan, asal-asalan mengendarai mobil yang dia pinjam. Ketika dia memakai mobilnya, hati-hati. Dia berhati-hati, dia jaga betul. Ya. Tergesek sedikit saja, dia marah, dia gak mau. Tapi ketika dia meminjam milik orang lain, asal. Maka ini tidak dibenarkan. Wajib dia menjaga apa yang dia pinjam sebagaimana dia memelihara barangnya sendiri. Karena itu amanah. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda orang munafik, idza tumina khan, orang yang diberi amanah lalu dia berkhianat. Kama akhadha, sebagaimana dia mengambilnya. Dia mengambilnya dalam keadaan utuh, bagus. Maka demikian pula ketika dia kembalikan dalam keadaan baik. Fa in ta'adda aw farrata, dhaminaha. Apabila dia melakukan salah satu dari dua hal, ta'adda, melampaui batas, berbuat zalim terhadap barang tersebut, atau dia menyanyiakan, menelantarkan, maka wajib baginya untuk mengganti rugi. Wajib baginya mengganti rugi. Apabila dia masa bodoh, menelantarkannya. Ya, barang yang dia pinjam, lalu dia melalaikannya. Akhirnya dicuri, dibawa lari oleh orang. Kalau dia melakukan salah satu di antara dua ini, berbuat zalim atau menelantarkan barang yang dia pinjam tersebut, maka dia wajib mengganti rugi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila dia tidak melakukan salah satu dari dua hal ini. Artinya dia sudah berusaha menjaga. Dia sudah berusaha menjaga memeliharanya. Memelihara dengan baik. Dia tidak berbuat zalim, dia tidak menyanyiakan. Namun qadarullah, ternyata terjadi kerusakan. Padahal dia sudah menjaga. Ya, dia pinjam komputer, terjadi kerusakan. Dia pinjam mobil, terjadi kerusakan. Padahal dia sudah berusaha menjaga. Apakah wajib bagi si peminjam ini? Apakah wajib bagi si peminjam ini untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang ada? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, bahwa barang yang ada di tangan peminjam itu statusnya amanah. Sehingga ketika kita memberi pinjaman pada orang, berarti kita percaya kepadanya. Dan itu amanah bagi dia. Apabila terjadi kerusakan, bukan karena keteledoran dari pihak peminjam ini, maka asalnya dia tidak perlu mengganti rugi. Dia tidak mengganti rugi. Kecuali apabila terlihat tanda-tanda, ada indikasi yang menunjukkan bahwa si peminjam ini teledor, lalai, berbuat zalim terhadap barang yang dia pinjam, maka dia wajib melakukan ganti rugi. Tapi kalau dia sudah berusaha menjaga orangnya, secara zahir dia amanah, maka tidak ada kewajiban mengganti rugi. Karena itu amanah. Terkecuali, kata para ulama, apabila dia mensyaratkan. Apabila yang memberi pinjaman ini syaratkan. Sebelum dia pinjam, misalnya dia mengatakan, kalau terjadi kerusakan, ganti ya. Nah, dia mensyaratkan. Kalau yang meminjam ini mengatakan, iya, ganti. Maka wajib baginya untuk mengganti rugi. Karena telah disyaratkan di depan akad sebelum dia memberikan barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani rahimahullah. Hadis Umayyah bin Safwan bin Umayyah dari ayahnya, yaitu Safwan bin Umayyah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam beberapa baju besi kepada Safwan bin Umayyah. Ketika itu Safwan bin Umayyah masih dalam keadaan kafir. Dia meminjam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam beberapa baju besi. Kata Safwan, "Ghasban ya Muhammad, ini pemaksaan wahai Muhammad? Apakah ini pemaksaan? Wahai Muhammad," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "bal 'ariyatun madmunah." Tidak, ini bukan pemaksaan, tapi peminjaman, ya, meminjam yang dijamin. Meminjam yang ada jaminannya. Artinya kalau terjadi kerusakan atau terjadi kehilangan, maka ada gantinya. 'Ariyatun madmunah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam beberapa baju besi. Subhanallah, sebagian baju besi itu hilang. Sebagian baju besi tersebut hilang. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggantinya. Beliau menawarkan untuk mengganti baju-baju besi yang hilang tersebut. Maka Sufyan bin Umayyah mengatakan, "Ana al-yawm ya Rasulullah fil Islami arghab." Hari ini wahai Rasulullah, saya lebih tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Lalu beliau masuk Islam. Sebelumnya ketika dipinjam, beliau masih kafir. Lalu ketika terjadi kehilangan pada sebagian baju besi tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggantinya. Maka yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap mengganti. Ariyatun Nabmunah. Ini peminjaman, tapi dengan ada waman, ganti rugi ketika terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, apabila terjadi persyaratan, si yang memberi pinjaman mensyaratkan bahwa menggantinya apabila terjadi kerusakan, maka wajib untuk menggantinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadhalu hafizakumullah.